Bismillah, Ustaz, afan ini pertanyaan yang minggu kemarin terlewat. Bagaimana hukumnya kerjasama di bidang peternakan antara perorangan dengan PT, di mana perorangan sebagai penyedia lahan, bangunan, dan pemelihara, sementara pihak PT sebagai penyuplai bibit pakan ternak sekaligus mengambil hasil ternak. Tingkat kematian menjadi tanggung jawab perorangan, setiap 40 hari hasil ternak diambil. Kemudian dikalkulasi antara jumlah bibit pakan dengan hasil ternak. Apakah ini termasuk utang yang menghasilkan keuntungan? Jazakallah khairan dari Hanan Ngawi. Nah, ini di antara bentuk hutang yang menghasilkan keuntungan. Kenapa? Karena bibit, pakan, obat ini diberikan sebagai hutang. Kemudian, peternak wajib menjual ternaknya kepada apa? Pemberi hutang. Di mana tentunya peternak tidak bisa memilih keuntungan sesuai dengan keadaan pasar. Bisa jadi keuntungan yang seharusnya lebih berkurang karena dia punya ikatan hutang dengan PT. Maka disinilah terjadi riba. Maka dihindari skema yang seperti ini. Seperti disebutkan di sini sistem plasma. Wallahu a'lam.